Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca di pertemuan sebelumnya terkait dengan definisi hadis sahih dan terkait dengan masalah sahih dan sanid, yang sahih yang ada adalah tidak bisa dikatakan sahih dan sanid adalah itlak, tetapi yang ada adalah muqayyad. Ya, muqayyad dengan sahabi tertentu atau dengan negeri tertentu. Ya, ashahul asanid an Abi Bakar, ashahul asanid an Umar, ashahul asanid an Ibn Abbas, dan seterusnya. Berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, berkata Al-Habib Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, awalu man jama'a sihal hadith, yang pertama kali yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam satu kitab. Qara fa'idatun awalu man i'tana bi jam'is sahih. Orang yang pertama kali yang memberikan perhatian, memiliki inayah untuk mengumpulkan hadis sahih adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Watalahu sahibuhu wa tilmidhuhu. Kemudian mengikuti beliau teman dan juga murid beliau Abul Hasan Abul Husain Muslim Ibn Hajjaj An-Nisaburi. Qala fahuma ashahu kutubil hadis. Keduanya adalah yang paling sahih dari kitab-kitab hadis yang ditulis. Qala wal Bukhari arjah. Sahih Bukhari lebih rajih. Liannahu syarata fi ikhrajihi al haditha fi kitabihi hadha. Kenapa sahih Bukhari lebih arjah? Karena Bukhari mensyaratkan dalam mengeluarkan meriwayatkan hadis dalam kitabnya ini, an yakuna rawi qad asara syekhahu wa thabata indahu sama'uhu minhu. Bukhari mensyaratkan rawi yang meriwayatkan hadis itu telah atau sejaman dengan syekhnya dan telah sabit dipastikan pernah mendengar dari syekhnya. Iya. Tidak semata-mata mengasarah, tapi juga telah sabit beliau telah mendengar dari orang yang telah diriwayatkan hadisnya. Qala walam yastarut muslimun athani. Adapun Imam Muslim tidak mensyaratkan yang kedua. Tidak mensyaratkan sahabat sama. Balik tafa bimujaradil mu'asar. Tetap mu'asir. Jadi mu'asarah. Tetapi Muslim hanya mencukupkan yang penting sejaman, semasa. Tentunya ma'a imkani luqi. Ya, sejaman dan mungkin bertemu. Wa min huna, dari sini, yanfasilu lakan niza'u fi tarjihi tashihil Bukhari ala Muslim. Di sini, ya, bisa terselesaikanlah perselisihan bagimu terkait dengan mana yang lebih rajih antara tashih Bukhari atas Muslim. Kama huwa qawlul jumhur, khilafan li Abi Ali An-Nisaburi, Syekhul Hakim, ya, dan wa Taifah, dan juga berbeda dengan Taifah min ulama'il Maghrib. Nah, yang pertama yang sudah kita baca dalam Nusatu Nawar dari kita masalah aujuh arjahiyah Sahih Bukhari ala Sahih Muslim. Ujabul Mulia rahimahullah ta'ala, iya, wal Bukhari arjah liannahu ishtarata fi ikhrajihi al-haditha fi kitabi hadha an yakuna rawi qad asara sayhahu wa thabata indahu sama'u minhu, ini satu wajah. Satu wajah yang untuk melihat lagi ketika kita membaca dalam Nuzhatun Nazar terkait dengan masalah tafawut rutabus sahih. Ya, berbeda-bedanya tingkatan hadis sahih. Ya, kata musannif yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nuhbatul Fikr, wa tatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhil awsaf. Nah, di situ beliau sebutkan, nah, terkait dengan masalah perbandingan sahih Bukhari dan sahih Muslim. Yang pertama saya ringkas untuk melihat wa marjihanuhu min haisul ittisal. Yang pertama dari sisi ittisalus sanad. Sahih Bukhari lebih rajih dari sisi ittisalus sanad wal istiratihi an yakuna rawi qad thabata lahu liqa'uhu man rawa anhu walau marrah. Kenapa? Karena Sahih Bukhari mensyaratkan dalam sahihnya rawi yang beliau ambil, yang beliau sampaikan, beliau riwayat-riwayatnya itu harus sabit telah bertemu dengan gurunya, dengan syekhnya, ya walaupun satu kali. Waktafa Muslim bimutlaqil mu'asalah. Adapun dengan Muslim hanya mencukupkan yang penting sejaman. Apakah pernah bertemu atau tidak antara syekh dengan rawi dengan syekhnya atau tidak, yang penting sejaman. Sehingga dari sini, ya, Sahih Bukhari itu apa? Arjah min haitsu ittisal. Sisi yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa marjihanuhu min haitsu al-adalah wal dhabt. Sahih Bukhari lebih rajih dari sisi adalah dan dhabt para perawinya. Iya, kenapa? Karena rijal para perawi yang diperbincangkan dalam Sahih Bukhari lebih sedikit dibandingkan yang diperbincangkan dalam Sahih Muslim. Perawat Muslim yang tukul lima fihim itu aksaru ada dan lebih banyak dibandingkan perawat yang tukul lima fihim dari para perawi Sahih Bukhari. Sehingga para perawi Sahih Bukhari itu lebih adil dan lebih luwet. Yang ketiga, Bismillah, wa marjihanuhu min haythu adamu syudud wal i'lal. Dari sisi ya, Sahih Bukhari itu lebih arjah karena dari sisi ya, lebih sedikit yang dikritisi hadis-hadisnya. Pali anna man tuqida ala Bukhari, karena yang dikritisi dalam Sahih Bukhari hadis-hadisnya aqallu adadan, lebih sedikit jumlahnya mimman tuqida ala Muslim. Itu kesimpulan yang sudah kita baca dalam Nuzhatun Nazar. As-Suyuti rahimahullah dalam Tadrib Rawi, As-Suyuti menukil dalam Tadrib Rawi 6 sisi yang menunjukkan bahwasanya Sahih Bukhari itu arjah, lebih rajih dari Sahih Muslim. Kemudian ya, saya simpulkan aja yang terakhir saya sebutkan. Qala Asyuti rahimahullahu ta'ala, kata beliau, waqala al-musannif fi syarh al-Bukhari. Berkata musannif dalam syarah Sahih Bukhari, min ahassi ma yurajjahu bihi kitab al-Bukhari. Iya, di antara yang paling khusus, di antara alasan yang paling khusus yang yurajjah bihi, dirajihkan, dikuatkan dengannya kitab Sahih Bukhari adalah ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama, annal bukhariya ajallu min Muslim. Alasan yang terkhusus yang dengan dikuatkan kitab Bukhari adalah seittifaqul ulama annal bukhariya, bahwa Imam Bukhari ajallu min Muslim, lebih ajal, lebih mulia daripada Imam Muslim. Wa asdaqu bi ma'rifatil hadis wa daqaiqihi. Dan Imam Bukhari itu asdaq, ya, lebih alim, lebih tahu, lebih paham terkait dengan pengetahuan tentang hadis dan daqaiqil hadis, pembahasan-pembahasan yang rumit dalam hadis. Wa asdaqu bi ma'rifatil hadis wa daqaiqihi. Qala Abdul rahimahullah wa qad intakhaba ilmuhu wa lahhasa martadahu bi hadzal kitab. Beliau rahimahullah qad intakhaba ilmuhu, telah menyaring ilmunya, telah menyaring ilmunya, wa lahhasa martadahu, telah meringkas, ya, apa yang beliau ridai fi hadzal kitab, dalam kitab ini, dalam kitab sahih Bukhari. Jadi di antara sekian poin yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah dari sisi penulisnya, karena Imam Bukhari itu ajallu min muslim wasdaqu bi ma'rifatil hadis wa daqaiqihi, ya, sehingga sebagian ulama menyatakan dalam sebagian kitab mustalah disebutkan laula al-Bukhari ma kharaja muslim. Kata sebagian ulama kita, laula al-Bukhari, kalau ada bukan dengan sebab dari ba'da Allah, tidak ada, ya, sahih Bukhari sebagai gurunya, ma kharaja muslim, tidak akan keluar seorang alim yang bernama Muslim rahimahullahu ta'ala. Karena, ya, Bukhari a'lam wa ajal min muslimin rahimahumallahu ta'ala. Itu dari sisi arjahiyah. Dari sisi arjahiyah. Nah, adapun dari sisi siyak pemaparan hadis, maka Imam Muslim itu ahsan dalam memaparkan hadis. Satu bait yang sering dinukil, ya, tashajara qaumun bi Bukhari wa Muslimin, ya, alayya qalu, apa, ayyahuma tuqaddimu, faqultu anna al-Bukhari faqa, ya, sihatan kama anna faqa Muslimun bi husni sinaati. Oh, kama qala, intinya makarana yang ada, sahih Bukhari itu lebih arjah dari sisi kesoyan hadisnya, lebih rajih. Adapun Imam Muslim lebih bagus dari sisi pemaparan, penyampaian hadis-hadisnya. Qala rahimahullah ta'ala. Thumma kemudian, innal Bukhariya wa Musliman lam yaltazima bi ikhraj jami'i ma yuhkamu bisihatihi min al-hadith. Kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim lam yaltazima, keduanya tidaklah, ya, beliltizam, tidaklah memiliki tekad, tidak memiliki tujuan untuk mengeluarkan, meriwayatkan, mengumpulkan dalam kitabnya semua hadis yang hukumnya sahih. Tidak semua hadis-hadis sahih, ya, keduanya ingin sebutkan dalam kitabnya. Tidak. Beliau berdua belum mengumpulkan semua hadis sahih dalam dua kitabnya. Fainahuma qad sahaha ahaditha laysat fi kitabihima. Karena keduanya, Bukhari Muslim, keduanya telah mensahihkan banyak hadis yang tidak terdapat dalam kitab Bukhari Muslim. Bukhari mensahihkan hadis, ternyata hadisnya tidak ada dalam sahih Bukhari. Muslim juga mensahihkan hadis, tapi tidak ada dalam sahih Muslim. Keduanya telah mensahihkan hadis-hadis lain yang banyak yang tidak terdapat dalam sahih keduanya. Contohnya adalah kama yanqulu at-Tirmidzi wa ghairuhu an Bukhari. Seperti misalnya, contohnya Imam Tirmidzi dalam sahihnya. Ya, dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Tirmidzi juga sering menukil dari Bukhari tashiha hadis laisat indahu. Beliau mensahihkan hadis-hadis yang tidak ada dalam sahih Bukhari. Bal fis sunan wa ghairiha, tapi adanya adalah dalam kitab-kitab sunan dan selain kitab-kitab sunan. Iya, dalam musnad yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan apa? Tidak semua hadis sahih ada dalam Bukhari Muslim. Memang keduanya tidaklah berniat mengumpulkan semua hadis sahih. Bahkan ada tasrih, ada penegasan dari keduanya memang tidak memasukkan semua hadis sahih dalam kitab keduanya. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ma adkhaltu fi kitabil jami' illa ma shahha. Kata demikian kata Bukhari rahimahullah, kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ma adkhaltu fi kitabil jami' illa ma shahha. Manafiyah. Tidaklah aku masukkan dalam kitabul jami' ini sahih Bukhari illa ma shahha, kecuali hadis-hadis yang sahih. Tidaklah aku masukkan fi kitabil jami' illa ma shahha. Qala wa taraktu min as-sihah khasyyata an yatula al-kitab. Ini tegas pernyataan beliau. Wa taraktu min as-sihah, dan aku tinggalkan, yakni aku tidak masukkan hadis-hadis sahih lainnya, khasyyata an yatula al-kitab, karena khawatir kitabnya akan menjadi panjang, tebal. Iya, tidak semua dimasukkan beliau dalam kitab sahih Bukhari, karena alasan beliau apa? Khasyyata an yatula al-kitab, khawatir kitabnya akan menjadi panjang, tebal. Nah, berkata Imam Muslim rahimahallahu ta'ala, laisa kullu sahihin indi sahih, laisa kullu syai'in indi sahihun wada'tuhu huna. Kata Imam Muslim rahimahallah, laisa kullu syai'in indi sahihun wada'tuhu huna. Kata Imam Muslim, tidak semua hadis yang menurutku sahih aku letakkan dalam kitab ini. Tidak semua, iya, hadis yang menurutku sahih aku letakkan dalam kitab ini. Innama wada'tu ma ajma'u 'alaihi. Innama wada'tu ma ajma'u 'alaihi. Iya. Aku hanyalah meletakkan dalam kitab sahih Muslim ma ajma'u 'alaihi, apa mereka ijma' atasnya. Ini pun nas tegas. Muslim tidak memasukkan semua hadis sahih yang beliau anggap sahih dalam kitabnya. Sehingga sahih Bukhari dan sahih Muslim belum mengumpulkan semua hadis sahih. Masih banyak hadis sahih yang di selain Bukhari Muslim. Buktinya sekarang jelas. Asy-Syaikh bin rahimahullah punya kitab Musnad, Al-Musnad min Malaysia fi Sahihain. Iya. Kita sebutkan hadis-hadis yang sahih yang tidak dalam Bukhari Muslim, Al-Musnad min Malaysia fi Sahihain. Juga kalau kita baca silsilah hadis sahihah, sekian jilid Asy-Syaikh bin rahimahullah menyebutkan hadis sahih. Iya, kita dapat di hadis-hadis sahih yang tidak dalam Bukhari Muslim. Itu bukti yang ada yang kita dapatkan. Nah, sehingga tidak semua sahih ada dalam Bukhari Muslim. Ada banyak hadis lain yang sahih di selain Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab.